Lho kadang-kadang podo-podo tunggal ahli warise niku lho. Sakit mengkhianati. Dupeh kemudian niku nalik tinggal bapake gedhe dhewe, adik isik cilik-cilik, sawah namane kuwabe di atas namakan dia. Akhirnya adik iku podo gak komanan. Kadang mboten. Yo niku dunya. Niku dunya. Ujug. Akhirnya pun datang kota, ning kota aku kaya bakul jamu yo. Saudara-saudara, kehebatan-kehebatan, keajaiban-keajaiban dirubung wong akeh. Barang siapa yang punya saudara yang sakit, sebisa menyembuhkan orang sakit. Barang siapa yang punya saudara yang gila, sebisa menyembuhkan orang yang gila. Barang siapa punya saudara yang mati, sebisa menghidupkan orang mati. Ngono. Ketepan ono polisi liwat. Betul ngomongmu, betul. Kebetulan sekarang Tuan Kodi, wali kota, sekarang ini sedang sakit. Sedang sakit. Lalu sekarang ayo, kalau begitu kamu obati. Ya, mari, di mana orangnya? Ya, wali kota ini pun matang-matang. Dulu mau Nabi Isa aku nek nguripno barang mati aku diduduk mbek tekene. Akhirnya batuke wali kota itu diduduk mbek tekene. Lah duduk kanggo bongkote begitu ditutuk tek malah mati. Wali kota ditangkap wong iki diajuk ning kehakiman, akhirnya keputusan membunuh orang adalah hukumannya ganti dibunuh. Benjing itu digiring. Digiring teng lapangan, teng alun-alun. Niki mun disalib, dipenteng dengan wit. Niki mun badi dipanah. Badi dipejai. Nah bisa badung lilir ku madosi nyang di koncoku kene mau. Loh tekenku gak aneh. Wah bahaya ini. Bahaya digulai es itu rincang ini berarti petenteng berarti dipanah terus gak bisa cara saniki ngeten tahan dulu tahan cara saniki tahan dulu saudara-saudara ada apa ini diceritakan oleh polisi ini ke wau dan sekarang gini aja seandainya saya mengobati wali kota hidup kembali dan jadi orang sehat. Kamu sekalian mau mengampuni kawan saya ini? Mau, nanti saya ampuni. Diterno oleh Nabi Isa diusapi atau diduduk ngeteken tik ngeten. Akhirnya di waras nggih, urip malih. Bareng urip malih pun niku dilepas nggih saking salib niku dilepas. Wis ayo ndang lunga bahaya iki. Tekan gun sing sepi niku wau. Iki ditakoni, rajul. Ya, Gusti Allah nguripno wong sing wis mati sing petutuk mau. Awakmu arepe dipateni. Ora sida dipateni, kuwi sing nyelametno sapa? Iki Gusti Allah. Dipercaya lho Gusti Allah nyelametno. Nggih percados. Nek percaya demi Gusti Allah. Sing uripno wali kota, sing nyelametno awakmu, aku takon awakmu. Roti sing situk penting iki. Lho iki lho. Dadi mun nyawane slamet niku sik merasa rugi, nggih. Kalian roti saigan. Sik merasa rugi. Wonten iki wong kedunya. Arep ndes pundi wis ayo. Akhire sampai dumugi nggih pegunungan. Terus teng niku enten lemah niku munduk-munduk niku tigo. Lemah munduk-munduk niki tigo. Terus Nabi Isa dawuh, "Heh wong lanang, lemah sing munduk-munduk iku ceker ana. Apa kok munduk-munduk? dicekeri ngoten ternyata emas. Emas niku tiga wageng-ageng. Ning bal digali sak mengisor niku emas. Bareng emas niku piambai matur emas Nabi, emas niki emas. Emas. Nggih emas. Kulo kali pengen Nabi namung tiang kali. Emas niki tiga. Niki nek ngedum terus mundi niki to. Lho wis, pun panduman wonan. Sama titeni ini mengke bar tangarung kula rak mikir panduman. Mikir panduman. Pun niki ngedum terus mundi gampang. Dumune kok kesulitan. Mergo sing weruh dhisik iku aku oleh bagian siji. Mergo sing eker-eker sing menggali ku awakmu oleh bagian siji. Terus Nabi saku mendel. Jangan setunggal. Iya. Kula setunggal. Iya. Meneng. Lah sing setunggal. Gampang sing situ iku tak weh no wong sing mangan roti sak potong mau tak weh situ terus wong lanang iki ngeten wong lanang niku wau aku nek ngaku iku gengsi awit mau tak pertahano gak ngaku terus. Kita aku ngaku gengsi. Tapi nek gak ngaku, aku gak oleh tambahan siji maneh. Oh masa ini gede ini. Ini pun aku harus kena donya gak isin. Masa nyuap ya gak isin. Masa piye-piye suwaya mbak omongannya ya gak isin. Donya aku ngonton itu gak isin. Akhirnya walah isin iso nopo. Sepenting rak oleh akeh. Ngoten. Ya ngoten betul saman gerayai rak ngoten. Walah isin iso nopo. Sepenting rak oleh akeh. Yowis nek ngono. Ajali. Kamu ya opo. Waruh mau sing mangan. Anu nanti. Sejati-jati sing mangan gih kulo nih gua. Awakmu ambe kok gak ngaku-ngaku nggih niki kula ngaku estu ya wis ngene aku demen duwe kanca sing jujur aku demen wis saiki kon sing mangan mau awakmu tak wae sing sitok iki mergo sing menggali awakmu tak wae sitok dene bagianku. Krono aku terima kasih awakmu kok gelem ngaku tak hadiah awakmu pisan. Nah bisa kan gak butuh ya kompas dan butuh. Oh Nabi Isa niku sare bantalan watu mun dilokne wek Gusti Allah. Bantalan watu niku dilokne wek Gusti Allah. Isa turu nganggo bantalan niku turune wong sing apes-apes. Tegese apes atine ngono lho, termasuk hubud dunya. Dadi nek sare iku ora usah bantalan. Endine kulo sampeyan mesti bantale loro guling sitok ngono. Padahal ya duwe guling urip bareng lho. Si butuh guling bareng. Wis saya wis pengawai dewi ku tugasnya lelono. Saya saiki lungo. Lah masih gowonen nek kuat. Gowonen. Lu akhirnya ngangkat sitok malu beten kuat. Ngangkat tunggal malu beten kuat. Lu pemane tigo. Empat yang segitu emas niku pucuke gunung. Nih pucuk gunung ku binjol-binjol kan telu-telu. Lah apa yo iso diangkat niku. Akhire mboten kuat, nek gak kuat yo ditinggal. Lho, masih ditinggal. Lho aku mat dikira apa? Awake dhewe tugase lunga. Wis saya ditinggal. Lho, terus pundi Mas wis to aku balik rene meneh. Estu nggih, balik mriki malih. Iya, balik rene meneh. Tinggal lunga. Bareng tinggal lunga dilalah ana begalku telu. Enten begal telu. Begal tiga niku manggih emas niki. Kan pun digali yo. Metungul-metungul tiga emas. Kali begalku dititik ngoten. Metu cuwil titik ngoten. Emas. Dibukteni emas estu niku. Nggih. Akhire dibagi siji-siji. Ayo diangkat yuk, diangkat. Berarti diangkat tuh gak kuat. Panjenengan awake dhewe luwe iki meng luwe saya wis saiki istirahat dhisik istirahat. Istirahatku kali mikir-mikir wis saiki ngene ya. Salah siji golek kendaraan. Nang kutho ambek golek panganan, ku kanggo sarapan. Nek sarapan wetenge waret kendaraan ono diangkat, diangkut ku situk-situk. Harus itu ganggu budal golek kendaraan kali golek sarapan. Kali wong loro ku rundingan omong-omongan. Cak, apa dik? Sampeyan ku nek oleh bagian emas iki situk ambek siji setengah, iku seneng dicak. Ya mesti seneng siji setengah, gedine sakmene. Siji setengah. Nek pengen siji setengah, mungkin kapan konco kok teko langsung dikeperuk dasi. Nek mati ditumbang luru. Oh iya, penak ngono, penak ngono. Lajeng akhirnya sing golek kendaraan, niku nggih angen-angen kok enak ya. Aku sing golek kendaraan, aku sing golek panganan, ku bagiane padha. Ya enak sing loro mau nunggu nitok denguk-denguk. Bagi sing apik ku tak peke kabeh wae. Carane panganane tak racune. Tak racun. Estu. Akhire sing dolan iki butuh kendaraan kali butuh panganan. Begitu datang langsung dikeperuk ndase, pecah, mati. Jadi berhasil lagi, berhasil lagi. Ayo lagi sarapan sih yuk. Mandi sih. Wetenge waret, awake kuat, diangkat gue masih. Langsung dipangan keracunan kabeh. Mati cangkeme muruh buih. Mati kabeh kating klekar telu. Terus Nabi Isa dawuh, ayo saiki balik yuk, jupuk masih. Monggo, monggo. Ahal tekan panggungan emas niku enten mau mati telu ding kelekar. Nabi Isa niku pun paham mesti ki rebutan emas iki. Ngerti sebabnya mati ini. Boten, boten ngertosi saiki tak urip no ya. Diuripaken urip kabeh. Takoni. Iki mung piye ceritane piye? Diceritakan ngoten niku wau. Kok iso terjadi kematian kabeh niku lho diceritakno niku wau. Nggih. Lho ngene iki lho ya wong lanang ya bodhoku ngene iki lho ya. Wongku nek kadung kepencut ambek bondo tertipu mek do bondo iku lali ambek kancane.